Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka menuntut ilmu, ya, dalam rangka melanjutkan kajian kita yang alhamdulillah ya, pada kesempatan yang sebelumnya telah menyelesaikan satu kitab yaitu Mauqiful Muslim Minal Fitan atau Mauqif pendirian seorang muslim terhadap fitnah. Dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini dan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan pembahasan kitab yang baru yaitu Matan Al-Khulashah fil Aqidah yang kita terjemahkan dengan belajar akidah dari dasar. Jadi namanya matan itu artinya sesuatu yang ringkas. Sesuatu yang hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Ya, kenapa saya pilih ini? Karena nanti supaya mudah untuk mencatat. Ya, karena nanti sebetulnya cuma poin saja nanti. Ya, poin yang akan dijelaskan. Kemudian khulashah. Khulashah itu artinya resum atau ya boleh kita katakan ringkasan. Ya. Jadi nanti memang ini akan berupa poin-poin ringkas yang tidak disertai dengan dalil. Namun insya Allah akan kita sebutkan dalilnya juga nanti yang tidak terdapat pada kitab ini. Dan inilah matan khulashah fil aqidah. Ya, jadi pembahasan kita adalah masalah aqidah. Ya, dimulai dari yang paling dasar ya, sampai yang paling dasar. Artinya memang ini adalah aqidah yang dasar. Ya, belum sampai ke tingkat yang lanjut. Yang mana diharapkan dengan kita belajar ini kita akan mendapatkan bekal yang cukup, ya setidaknya basicnya itu sudah ada. Sehingga nanti ketika kita ingin belajar akidah yang lebih lanjut lagi, insya Allah sudah dapat bekalnya. Ya, nah, kitab ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad Al Musyaiqih. Ya, beliau seorang ulama, dosen di Jami'ah Muhammad bin Su'ud di Saudi Arabia. Dan beliau ada ulama yang cukup ma'ruf ya, cukup terkenal. Dan kita langsung saja masuk ke pembahasan ya. Untuk mukadimah saya kira tidak perlu kita bacakan. Ya, kita langsung kepada pembahasan yang pertama. Al-Faslul Awal. Ya, pasal pertama atau bab pertama. Yaitu mengenai ta'riful aqidah wa asasuha wa usulut talaqqi wal istidlali fiha. Ya. Pasal yang pertama berbicara mengenai pengertian akidah, kemudian asasnya atau pondasi dari akidah, apa saja pondasinya, kemudian usulut talaqqi wal istidlali fiha. Dan prinsip-prinsip terkait dengan sumber, ya, sumber-sumber akidah dan bagaimana berdalil dengan sumber-sumber tersebut. Ya, jadi dalil akidah itu tidak boleh diambil dari sembarang sumber. Ya. Dan sumber itu juga nanti harus ada cara pendalilan yang benar. Supaya akidahnya juga benar. Nah, ini akan dibahas di pasal yang pertama. Ya. Kemudian pasal ini dimulai dari subbab yang pertama yaitu tentang pengertian akidah dan tauhid. Ya. Dikatakan di sini al-aqidatu hiyal imanu al-jazim billahi ta'ala wa bima yajibu lahu minat tauhid. Yang disebut dengan akidah adalah iman yang pasti, iman yang kuat. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengimani atau meyakini ya. Kewajiban-kewajiban berupa tauhid. Ya. Dan juga beriman wal imanu bi malaikatihi dan beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ya. wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini berarti beriman kepada rukun iman yang enam. Ya. Dimulai dari iman kepada Allah dan mentauhidkan Allah, ya, kewajiban mentauhidkan Allah, kemudian dilanjutkan dengan iman kepada malaikat dan seterusnya sampai iman kepada takdir. Ya, wa bima yatafarra'u an hadhil usul wa yalhaqu biha. Dan juga cakupan akidah adalah hal-hal yang merupakan cabang dari rukun iman yang enam tadi. Dan apa yang menyertai pembahasan tersebut. Artinya, pembahasan kita nanti terkait dengan rukun iman yang enam, ya, dan juga cabang-cabangnya. Ya, karena ada yang namanya usul, ada yang namanya furu', ya. Di dalam akidah itu ada yang namanya pokok akidah, ada yang namanya cabang akidah. Ya. Ini harus kita bedakan, karena menyikapi orang yang keliru dalam pokok akidah itu berbeda dengan orang yang keliru dalam cabang akidah. Ya, kalau pokok berarti kalau ibarat pohon itu adalah ya batang besarnya, kemudian furu' itu adalah ranting-rantingnya atau dahan-dahannya. Ya. Katakanlah misalnya kita berbicara mengenai masalah timbangan amal di hari kiamat. Itu adalah pokok akidah. Seorang muslim wajib meyakini bahwasanya nanti di akhirat ada timbangan amal. Amal kita akan ditimbang. Itu keyakinan yang merupakan pokok keimanan kepada hari akhirat. Akan tapi, ada cabangnya. Misalnya meyakini bentuk timbangannya. Meyakini apa yang ditimbang. Apakah orangnya, apakah amalnya, ya, apakah catatan amalnya yang ditimbang, itu adalah furu' akidah. Ya. Artinya, orang yang kemudian berpendapat yang berbeda, itu tidak masalah. Contoh lain misalnya orang yang contoh lain misalnya keyakinan tentang Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meyakini Isra Mi'raj, meyakini bahwa Nabi itu melakukan Isra Mi'raj itu adalah pokok keimanan, pokok akidah. Ya, enggak boleh tidak kita harus yakini. Tapi kemudian ketika kita bicara mengenai detailnya, apakah di sana Nabi melihat Allah secara langsung ataukah tidak? Nah, ini yang kemudian menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dan ini termasuk furu', termasuk cabang akidah yang ketika orang itu keliru, maka itu tidak seperti orang yang keliru ketika orang yang keliru dalam pokok akidah. Ya. Jadi itu harus dibedakan ya, antara pokok akidah dengan cabang akidah. Kemudian yang kedua, pengertian tauhid. Ya. Karena tadi disebutkan di antara definisi akidah adalah beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Ya. Wa bima yajibu lahu minat tauhid. Ya, berarti beriman kepada Allah dan juga mengimani bahwasanya Allah itu wajib ditauhidkan, diesakan. Ya. Maka di sini tentu mencakup pembahasan tauhid. Maka apa itu tauhid? Tauhid adalah ifradullahi bima yakhtassu bihi wa yajibu lahu minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Tauhid adalah mengesakan Allah. Ya. Mengesakan Allah ya, pada hal-hal yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita esakan hanya Allah lah ya, yang memiliki kekhususan tersebut. Ya. Yaitu berupa yang pertama rububiyah, sifat ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah adalah pencipta, bahwasanya Allah adalah pengatur alam semesta, bahwasanya Allah adalah pemberi rizki. Ya, maka kita esakan Allah dalam bab tersebut. Kalau seandainya ada orang yang meyakini ada yang bisa memberi rizki selain Allah, ya, maka berarti dia tidak mengesakan Allah dalam rububiyahnya, dalam sifat ketuhanan Allah. Ya. Yang kedua, uluhiyah. Ya, uluhiyah berarti peribadahan. Ya, ini juga hak Allah semata. Ya. Kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh diberikan kepada makhluknya, kepada siapapun. Ibadah itu hanya untuk Allah. Maka ketika kita mengkhususkan ibadah kita hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain, maka itu namanya bertauhid secara uluhiyah. Dan yang terakhir, wal asma was sifat, bahwasanya Allah itu juga punya kekhususan dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya, Allah punya nama Ar-Rahman, Allah punya nama Ar-Rahim, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga Allah punya sifat. Ya. Allah itu Al-Hayyu, yang maha hidup, la yamut, tidak mati, tidak pernah mati, kekal. Ya. Maka seandainya kita meyakini ada orang yang punya sifat kasih sayang seperti Allah, Rahman, apa punya sifat Rahman seperti Allah, ya, sehingga dia layak disebut Ar-Rahman misalnya. Atau kita meyakini ada orang yang, ada makhluk yang bisa kekal, ya, punya sifat-sifat seperti sifat-sifat Allah. Maka ini kita tidak mentauhidkan Allah. Seperti orang-orang ya Nasrani. Ya, mereka menjadikan manusia punya sifat-sifat seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti mereka keliru dalam ya tauhid asma dan sifat. Jadi itu pengertian tauhid ya, mengesakan Allah dalam apa yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa konsekuensi dari orang yang bertauhid? Dikatakan di sini man haqqaqa tauhida dakhalal jannah. Ya. Siapa yang merealisasikan, mewujudkan tauhid, maka dia pasti masuk surga. Ya. Al-muhaqqiquna lit-tauhidi 'ala darajatin mutafawitah. Orang yang merealisasikan atau mewujudkan tauhid itu ada pada level yang berbeda-beda. Ya, manusia itu adalah yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang begini, ada yang begitu. Berbeda-beda dalam mewujudkan tauhid. Lakin, akan tapi, syartu tahqiqit tauhid takhlisuhu min ahadin nawaqidihil al-mukhrijah minad-din wal-millah. Akan tapi yang menjadi syarat utama seorang itu sudah mewujudkan tauhid adalah ketika dia membersihkan dirinya dari hal-hal yang membatalkan tauhid, yang menjadikannya keluar dari agama Islam. Karena kalau orang batal tauhidnya, maka dia batal keislamannya. Ya. Maka syarat utama itu kita harus membersihkan diri dari pembatal-pembatal tauhid. Ya, ya berupa syirik dan lain sebagainya, insya Allah nanti akan kita bahas. Tsumma ba'da dzalika annasu fi tahqiqihi 'ala qismain. Nah, setelah orang itu terbebas dari pembatal-pembatal tauhid, artinya dia seorang muslim, dia seorang mukmin, maka mereka orang-orang yang bertauhid ini terbagi menjadi dua. Al-awwal tahqiqu wajibin. Yang pertama adalah orang yang merealisasikan tauhid ya dengan wajib. Atau artinya mewujudkan tauhid yang wajib saja, yang sebagai syarat pokoknya saja. Wa huwa takhlisuhu minal umuri al-muharramah, yaitu ketika dia membersihkan dirinya atau membersihkan tauhid dari perkara-perkara yang haram. Kasyirkil asghar, semisal syirik kecil. Wal bid'ah atau kebid'ahan. Ya, wal ma'asi atau kemaksiatan, ma'a fi'lil wajibat asy-syar'iyyah. Bersamaan dengan itu dia melaksanakan hal-hal yang wajib saja. Nah, ini serba minimalis. Ya, orang-orang yang sekedar tidak melakukan syirik, tidak melakukan syirik kecil, kemudian dia tidak berbuat bid'ah, tidak melakukan maksiat, dan melakukan hal yang wajib. Nah, ini berarti dia termasuk yang mewujudkan tauhid secara wajibnya saja. Golongan yang kedua, tahqiqu mustahab. Merealisasikan tauhid yang lebih sempurna lagi. Ya, mustahab artinya ya, disukai, berarti sesuatu yang lebih tinggi. Ya. Wa huwa takhlisuhu minal umuril makruhah ma'a fi'lil qurabat al-mustahabbah. Yaitu ketika dia membersihkan dirinya dari hal-hal yang makruh. Ya, kalau yang tadi, ya, yang haram aja, tapi yang makruh masih dilakukan. Kalau ini makruh pun ditinggalkan. Di samping itu, dia melakukan hal-hal yang sunnah, yang mustahab. Nah, ini berarti lebih sempurna lagi tauhidnya. Jadi tauhid jangan hanya diartikan tidak syirik. Tapi ada tingkatannya. Orang yang semakin soleh, semakin banyak beramal, semakin meninggalkan keharaman, maka dia lebih sempurna dalam mewujudkan tauhid. Ya. Jadi tidak hanya terkait dengan peribadatan sendiri, tapi terkait dengan keseluruhan aspek agama. Ya. Itu tentang pengertian tauhid. Ya. Jadi tauhid tidak sesempit yang kita kira. Ya. asal asal sudah enggak syirik, sudah bertauhid. Ya iya memang betul, tapi tentu berbeda-beda tingkatannya. Ada yang tingkat tauhidnya tinggi, ada yang rendah. Ya, ada yang minimalis, ada yang sempurna. Ya, ini terkait dengan tauhid. Kemudian yang selanjutnya, pembahasan yang ketiga tentang ya, asasul aqidah wa usulut talaqi wal istidlali fiha. Tentang pondasi akidah, pokok-pokok akidah. Ya. Kemudian usulut talaqi, ya, sumber-sumber akidah, dan bagaimana berdalil dengan sumber-sumber akidah tersebut. Ya. Maka yang disebut dengan asas atau pokok akidah, akidah yang prinsipal adalah huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Maka yang disebut dengan asas akidah adalah rukun iman yang enam tadi. Ya, iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini prinsip ya, pokoknya. Kalau orang tidak meyakini salah satu saja, maka dia batal ya akidahnya, batal imannya. Kemudian usul talaqi wal istidlali fil aqidah. Prinsip-prinsip pengambilan akidah, artinya akidah ini diambil dari mana? Ya. Maka ada beberapa prinsip yang ada di sini yang kita bacakan. Yang pertama, masdar al-aqidah, sumber akidah. Dari mana akidah diambil? Maka akidah diambil dari huwa kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-sahihah wa ijma'us salafis salih. Akidah itu diambil cuma dari tiga. Ya, tiga sumber saja, tidak lebih. Yang pertama, Al-Quran, kitabullah. Ya. Yang kedua, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang ketiga adalah ijma' atau kesepakatan para salafus soleh atau para pendahulu kita yang soleh dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ya. Itu sumber akidah. Jadi kalau ada akidah misalnya dari mimpi, nah, atau akidah dari perkataan siapa, nah itu tidak bisa jadi sumber akidah. Karena sumber akidah hanya dari ketiga hal ini. Kemudian yang kedua, ya, kullu ma shaha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajaba qabuluhu wal 'amalu bihi wa in kana ahadan fil aqaid wa ghairiha. Kedua, prinsip yang harus kita yakini adalah bahwa semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih walaupun dia ahad, ahad itu berarti hadis yang diriwayatkan dalam setiap tingkatannya itu cuma satu perawi saja. Misalnya hadis tentang innamal a'malu binniyat. Misalnya atau hadis yang lain yang diriwayatkan, oh ini cuma Umar saja yang meriwayatkan, tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan. Kemudian ada tabi'innya cuma satu, yang meriwayatkan dari Umar cuma satu. Kemudian yang dibawa cuma satu, baru kemudian nanti sampai di Bukhari dan Muslim. Berarti sebagian orang ketika ada hadis yang seperti ini, dia beranggapan bahwa hadis yang semacam ini masih meragukan, masih mempunyai kemungkinan salah, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai sumber akidah. Dan ini keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Mereka meyakini bahwasanya hadis ahad, hadis yang seperti itu yang cuma satu orang saja yang meriwayatkan setiap generasinya, itu tidak bisa jadi dalil akidah. Ya, karena bisa jadi salah gitu ya. Maksud akidah dibangun dari sesuatu yang meragukan. Nah, itu menurut mereka. Adapun menurut ahli sunnah, maka hadis selama dia sahih, artinya Umar betul-betul meriwayatkan dari Nabi, Umar betul-betul menyampaikan kepada setelahnya dan seterusnya sampai Bukhari dan Muslim. Ya, selama dia sahih, maka dia bisa menjadi sumber akidah. Ini yang membedakan antara ahli sunnah wal jamaah dengan kelompok Mu'tazilah. Ya. Jadi hadis selama dia sahih maka dia menjadi dalil ya dalam masalah akidah. Kemudian yang ketiga adalah al-marji' fi fahmil kitabi wa sunnah huwa nusus al-mubayyinah laha. referensi, ya, referensi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah nas. Nas itu apa sih? Teks ya, atau dalil. Dalil lain yang menjelaskan teks-teks tersebut, wafahmi salafis sholih, wafahmu salafis sholih, dan juga pemahaman salafus sholih. Jadi begini, ketika ada ayat Al-Quran, ya, kok seorang langsung membacanya, langsung memahaminya, langsung menyimpulkan, itu tidak boleh. Satu ayat saja tidak boleh, atau satu hadis saja. Kenapa? Karena seringkali satu ayat atau satu hadis itu mempunyai hadis lain atau ayat lain yang menjelaskan tentang ayat atau hadis tersebut. Ya, maka tidak boleh difahami langsung saklek. Satu ayat itu langsung difahami, oh ini misalnya ayat Al-Maidah ayat 44. Ya. Dikatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang-orang kafir. Oh, berarti hakim yang di pengadilan itu kafir. Dia memutuskan hukum, kok orang mencuri kok dipenjara? Harusnya hukum Allah potong tangan. Oh, kafir dia berarti, karena ayat mengatakan demikian. Wah. Nanti dia melihat satu hadis disimpulkan sendiri. Nah, itu enggak benar. Kenapa? Karena cara memahami dalil untuk akidah itu adalah dengan mengkompromikan dalil-dalil. Dalilnya itu ada banyak, nanti disatukan. Saling menjelaskan, oh ternyata maksudnya ini. Ya. Jadi enggak bisa langsung disimpulkan begitu saja. Dan juga pemahaman salafus soleh, pemahaman para sahabat atau murid-muridnya sahabat dari kalangan tabi'in, atau murid-muridnya tabi'in dari kalangan tabi'ut tabi'in. Ya, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Amr bin As, itu para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan banyak berfatwa. Ya, kalau ada kasus apapun, ya, mereka sering ditanya oleh para tabi'in. Ya, ini ada ayat seperti ini, maksudnya apa? Ini ada hadis seperti ini, Rasul pernah mengatakan demikian, maksudnya apa? Itu mereka yang lebih tahu, karena mereka adalah murid-muridnya langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula para tabiin, mereka muridnya langsung para sahabat. Jadi mereka lah yang paling berhak untuk ya menjelaskan tentang dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah terkait dengan akidah. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang belakangan memahami sak penake dhewe sesuai dengan pemahaman dia, ini jelas-jelas dia melangkahi salafus soleh. Nah, mereka lebih berhak untuk menjelaskan makna dalil. Ya, jadi pemahaman kita dalam dalil harus merujuk kepada mereka. Ada riwayatnya banyak. Ya. Jangan seenaknya sendiri dalam memahami dalil. Wa man sara 'ala manhajihim minal a'immah, dan juga pemahaman dari orang-orang yang mengikuti mereka, yang berkomitmen untuk mengikuti para salaf dari kalangan para imam. Ya, Imam empat madhab, misalnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain sebagainya. Selama mereka berkomitmen mengikuti salaf, mereka juga kita ikuti pemahamannya. Ya. Wala yu'aradu ma thabata min dhalika bimujarradi ihtimalat al-lughawiyah. Ya. Dan tidak boleh ya mempertentangkan dalil-dalil yang sudah sahih, yang benar itu dengan sekedar kemungkinan pengertian bahasa. Jadi misalnya ada dalil, kemudian kita tinggalkan pemahaman salaf, pemahaman penjelasan dari dalil lain, kita langsung menggunakan pemahaman bahasa. Oh, ini menurut bahasa Arab begini. Oh, ini kalau kita gabungkan dengan bahasa Ibrani misalnya ya, pakai pemahaman bahasa gitu ya. Oh, sehingga artinya ini itu. Padahal ulama salaf sudah menjelaskannya, tapi malah dia mempertentangkan. Oh, kok ini enggak sesuai dengan ilmu bahasa misalnya. Nah, berarti ini keliru ya, karena ya tadi marji atau referensi kita dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah para salaf ya. Dan mereka lebih mengetahui tentang bahasa Arab daripada kita. Ya, oh, mereka orang Arab asli, orang Arab yang masih murni bahasa Arabnya. Maka jangan istilah kita sok-sokan ya dalam merasa lebih tahu dari mereka. Kemudian yang keempat, usuluddin kulluha qad bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa laisa li ahadin ay yahdutsa syai'an za'iman annahu min ad-din. prinsip yang keempat yang harus kita yakini adalah bahwa usuluddin. Usuluddin berarti apa? Ilmu agama yang pokok. Ya, akidah ini maksudnya. Ya. Atau agama secara umum. Kulluha qad bayyanahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Semua urusan agama itu telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita yakini. Ya, enggak boleh ada yang meyakini, "Ah, Nabi kayaknya ada yang kurang nih yang dijelaskan Nabi." Enggak boleh seperti ini. Harus yakin bahwasanya semua pasti sudah dijelaskan. Ya. Maka walaisa li ahadin ayyahdutsa syai'an. Maka enggak boleh ada seorang pun yang mengada-adakan sesuatu dan mengklaim bahwasanya dia bagian dari agama. Ya, misalnya, "Oh, kita adakan perayaan ini." Perayaan dalam rangka mengingat ini. Mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita buat satu ibadah tertentu. Ya, maka ini tentu dia sandarkan itu kepada agama Islam, enggak mungkin tidak. Ada sholat apa, sholat ini, sholat itu. Ya. Itu enggak mungkin enggak kalau kita tanya, dia pasti dia itu adalah bagian dari agama. Enggak boleh mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kalau itu ada dalam agama pasti sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semua sudah dijelaskan. Ya. Jadi kalau mau punya amalan tertentu ya kita tanya, mana penjelasan Nabi tentang amalan ini? Oh, enggak ada. Loh kok kamu merasa berhak membuat ibadah baru? Ya, makanya kita harus yakini demikian. Yang kelima, yang harus kita yakini adalah at-taslimu lillahi wa lirasuli sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Kita harus pasrah kepada Allah dan Rasulnya, lahir maupun batin. Ya. Fala yu'aradu syai'un minal kitabi awi sunnah as-sahihah biqiyas. Maka tidak boleh mempertentangkan apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah yang sahih dengan qiyas atau analogi. Contohnya, misalnya Al-Quran, hadis mengatakan misalnya apa ya? Tentang hadis ini ya, apa namanya, hadis tentang mencelupkan lalat, ya, lalat yang jatuh ke minuman, itu kan syariatnya adalah dicelupkan sampai penuh kemudian dibuang, tapi diminum ya, jangan dicelupkan ininya juga ikut dibuang yang percuma ya, karena jijik misalnya. Nah, ini jangan dipertentangkan dengan wah ini dikiaskan dengan wah nggak boleh ini Islam mencintai kebersihan, maksud kayak gini, dibolehkan. Ini pasti nggak benar ini hadisnya. Ya. Hadisnya yang disalahkan. Dalilnya apa? Islam mencintai kebersihan. Nggak mungkin ada lalat kok dicemplungin ke itu kemudian dibuang. Padahal hadisnya ada riwayat Bukhari. Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Tapi ini mempertentangkan dengan kias. Dengan analogi, nggak benar. Ya. Wala kashfin. Tidak pula dengan pengakuan bahwa dia punya kasyaf, punya penglihatan khusus. Ya. Artinya dia diperlihatkan sesuatu namanya kasyaf. Dan ini memang ada kasyaf ya. Umar bin Khattab juga diberikan kasyaf. Akan tapi kemudian tidak setiap orang yang ngaku melihat sesuatu kemudian dia, oh ini kasyaf. Tidak. Itu hanya orang-orang yang memang wali Allah. Ya. Tidak boleh dipertentangkan dengan kasyaf. Wala qawli syaih. Tidak pula dipertentangkan dengan perkataan syekh. Ya. Atau perkataan ulama. Ya, karena ulama tidak selalu kemudian selalu benar. Ya, kadang ulama salah. Ulama bukan nabi. Kalau nabi pasti terjaga dari kesalahan. Kalau ulama tidak. Ya, maka tidak boleh dipertentangkan. Wala imam. Apalagi, dan juga imam juga tidak boleh. Meskipun dia imam. Ya, tapi tidak ada seorang pun di dunia ini. Ingat, tidak ada seorang pun di dunia ini. Baik itu imam sekalipun yang menguasai seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Ya. Kalau mau ngasih Al-Qur'an iya, karena Al-Qur'an bisa dihafal, tapi kalau hadis tidak. Ya, karena sahabat saja itu kadang Nabi bersama Aisyah, kadang Nabi bersama Abu Hurairah, kadang Nabi bersama Anas bin Malik, kadang Nabi bersama siapa-siapa. Ya, mereka kumpulkan itu pun mereka tidak bisa langsung tahu semuanya. Ya. Maka wajar kalau seorang imam itu tidak tahu hadis, sebuah hadis, sehingga dia berkata sesuatu yang menyelisih hadis. Ya, maka tidak masalah. Jadi ya sudah. Ya, beliau tidak tahu, maka kita tetap ikuti hadis. Ya, Wa nahwi dzalika dan semisalnya ya, semisalnya ini misalnya perkataan ustaz ya, apalagi ustaz ya. Ustaz itu kan levelnya paling rendah ya. Jadi ini seharusnya tidak dipertentangkan. Yang selanjutnya adalah yang keenam, prinsip yang keenam adalah al-aqlus sharih muwafiqun lin-naqli as-sahih. Akal yang jernih, akal yang benar ya, akal yang sehat, maka itu pasti akan selaras dengan dalil yang sahih. Ya. Wala yata'aradu qat'iyan minhuma abadan. Dan tidak akan apa ya, bertentangan antara keduanya selamanya. Ya. Wa 'inda tawahhumit ta'arud yuqaddimu an-naqla. Dan ketika akal itu terfikirkan sesuatu yang apa ya, dia terfikirkan, oh ini kok bertentangan ya, maka kita dahulukan nakal. Nakal itu berarti apa? Dalil. Ya, kalau akal itu akal, logika. Kalau nakal itu adalah dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Jadi artinya apa di sini? Tidak ada dalil yang kemudian tidak masuk akal. Ya. Artinya, atau bertentangan dengan akal yang benar. Tapi boleh jadi manusia itu akalnya terbatas. Dan memang iya, memang terbatas. Sehingga di satu waktu dia belum bisa memahaminya, di waktu yang lain di akhirnya dia ngerti. Ya, atau di satu zaman itu belum ditemukan, di zaman lain baru ditemukan. Nah, ketika zaman belum ditemukan, ya kita pasrah dengan dalil. Ketika sudah ditemukan, ya tambah kuat iman kita, kan gitu ya. Nah, ketika masih dengan ilmu pengetahuan yang ada, dengan akal yang terbatas ini, kok bertentangan? Ya sudah, pasrah dengan dalil. Nanti ternyata generasi selanjutnya menemukan sesuatu yang ternyata, oh ini gitu ya. Ya semisal misalnya pergerakan matahari. Orang yang ketahui dulu ya menamai matahari itu diam. Nah, dalam Al-Quran, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu bergerak, bulan bergerak. Nah, ternyata ilmu pengetahuan berkembang, ternyata benar matahari juga bergerak. Semua pendalang itu bergerak. Semua beredar. Nah ini, kalau dulu kita memperturutkan ilmu yang terbatas ini, kemudian, wah Al-Quran nggak benar, ini gawat. Ya. Makanya, apapun itu, nas itu pasti benar. Akal kita yang belum tentu bisa mencapainya ketika itu. Ya. Yang ketujuh, yang harus kita yakini adalah yajibu al-iltizamu bil-alfadhi syar'iyyah fil-aqidah wa tajannub al-alfadh al-bid'iyyah allati ahdathahan nas. Yang ketujuh adalah wajib bagi kita untuk berkomitmen dengan lafal atau istilah-istilah syariat. Istilah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dalam masalah akidah. Ya. Dan menjauhi lafaz-lafaz atau istilah-istilah yang dibuat-buat oleh manusia. Ya, jadi ada istilah-istilah yang dibuat-buat dalam masalah akidah. Ya. Contoh yang ada di sini adalah wal alfadzul mujmalah al muhtamilah lil khata was shawab kal jihati lillah wal hayyiz wal jism. Ya, yustafsaru an ma'naha. Contohnya ada sebagian orang yang menciptakan istilah-istilah seperti jihah bagi Allah, arah ya, jihah itu arah. Oh, Allah itu tidak diliputi oleh arah katanya. Ya. Malah jihah itu enggak pernah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah istilah tersebut. Tapi dia sifatkan Allah tidak berarah. Wal hayyiz, tempat. Allah tidak bertempat. Wal jism, Allah tidak berbadan, tidak punya bentuk. Ya, maka sikap kita terhadap istilah-istilah yang dibuat-buat orang ini, maka yustafsaru an ma'naha, kita harus tanya kepada dia, minta penjelasan yang kamu maksud itu apa. Ya, jihah itu apa? Apakah arah yang dimaksud itu arah yang ada di dunia, arah di arahnya makhluk, ya, arahnya depan, belakang, kanan, kiri. Ya. Nah, jika demikian, maka betul bahwa jihad itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau makna jihad adalah makna atas, ya, makna apa? Atas bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tetapkan arah atas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah memang di atas makhluknya, maha tinggi di atas makhluknya. Nah, ini istilah-istilah yang kadang bisa bermakna benar, kadang bisa bermakna salah gitu ya. Tergantung maunya Anda apa gitu. Memaknai jihad di sini apa? Kemudian haiz atau makan. Makan itu bukan makan dalam bahasa Indonesia ya. Makan di sini bahasa Arab yang artinya tempat. Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Kenapa? Kalau ada tempatnya berarti Allah dilingkupi. Berarti Allah ada yang lebih besar dari Allah. Padahal Allah maha besar. Nah, logikanya seperti itu. Mereka mengatakan Allah ada tanpa tempat. Padahal tempat di sini maksudnya apa dulu? Kalau kita menafikan Allah tanpa tempat, berarti Allah tidak di atas ars. Allah tidak di atas langit. Ya kan? Nah, ini arti yang kemudian bertentangan dengan Al-Quran. Karena Allah Ta'ala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'asyi istawa. Ar-Rahman, Allah itu beristiwa di atas ars. Jelas, ada tempatnya. Dan Allah tidak diliputi oleh ars. Allah maha besar, Allah di atas semua itu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini, istilah-istilah seperti ini kita jauhi. Enggak usah mengada-adakan. Yang ada sajalah yang dalam Al-Quran Sunnah. Misalnya apa? Tadi, istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surah Thaha ayat 5. Ya. Allah itu istiwa. Sudah. Bersemayam ya, kalau pendekatan terjemahnya adalah bersemayam di atas ars, berada di atas ars. Allah fis sama, di atas langit ya. Dan langit adalah di atas, atas itu kalau dalam referensi kita adalah semua hal yang menjauhi pusat bumi itu namanya atas. Mau di Amerika, mau di Indonesia, mau di manapun, semua yang kalau kita sebut atas itu berarti menjauhi pusat bumi. Artinya Allah itu di luar alam semesta ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Kita gunakan saja makna istilah-istilah yang ada dalam syariat, ya. Tidak perlu kita mengadakan istilah jihad, hayis, jism dan lain sebagainya. Makan, ya, itu tidak ada. Ya, kalaupun memang mau ditetapkan bagi Allah atau tidak, itu harus kita tanya makna maksudnya apa, supaya tidak kemudian bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Fa makana haqqan uthbita bilafdhihi asy-syar'i wa makana batlan rudda. Maka ketika maknanya benar, maka kita tetapkan dengan lafaz syar'inya. Ya, misalnya makna hayis misalnya itu adalah maknanya adalah tempat yang tidak meliputi. Nah, berarti boleh kita sebut, tapi kita sebut dengan istilah Allah fis sama, Allah di langit. Ya. Kalau dia maknanya makna yang batil, maka ditolak. Tidak boleh kita sandarkan dalam, kita masukkan dalam akidah. Ya. Ini penjelasan yang mungkin bisa diperdalam nanti dalam penjelasan tauhid asma dan sifat ya. Kemudian yang selanjutnya yang kedelapan adalah al-ismatu tsabitatun lir-rasul sallallahu alaihi wasallam wal ummatu fi majmu'iha ma'sumatun minal ijtima'i ala dhalalah. Prinsip yang kedelapan yang harus kita yakini adalah bahwa kemaksuman ya, tahu ya, maksum itu berarti terjaga dari kesalahan. Maka itu ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang disampaikan Nabi ke kita itu enggak mungkin salah. Ya, terjaga dari kesalahan. Begitu pula umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka bersatu, bersepakat dalam sesuatu, maka persatuan mereka itu pasti menghasilkan kebenaran. Tidak mungkin dalam kesesatan. Ya, ini dalil bahwasanya ijma itu adalah salah satu sumber hukum Islam, karena ijma itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umatku la tajtamiu fi dhalalah, tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Jadi kalau umatku bersepakat pasti benar. Ya, maka ini prinsip yang kita yakini bahwa ijma itu benar. Wa amma ahaduha fala ismata li ahadin minhum. Tapi kalau satu persatu dari umat Nabi itu enggak ada yang maksum. Abu Bakar tidak maksum. Dengan segala keutamaan beliau tidak maksum. Umar bin Khattab dengan segala kemuliaan keutamaan beliau tidak maksum. Kadang keliru juga. Ya. Jadi apalagi kita yang jauh di bawah mereka. Baina sama wa sumur, ya. Antara langit dan sumur ya, sangat jauh sekali. Wa makhtalafa fihi al-a'immatu wa ghairuhum fa marji'uhu ilal kitabi wa sunnah. Ya. Adapun yang diperselisihkan oleh para imam, para ulama, maka kembalinya adalah kepada atau hakimnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa maqama 'alaihi dalil qubila. Maka siapapun ulama yang sesuai dengan dalil, maka itu kita terima. Ya, tapi yang tidak ya tidak. Ya. Ma'al i'tidhari lil mukhti'i minal mujtahidil ummah, dibarengi dengan memaklumi mereka yang keliru. Artinya ulama itu sudah berijtihad, sudah berusaha. Ya. Kekeliruan mereka tidak berdosa. Ya, mereka tetap dapat pahala. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Idza hakamal hakimu fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun." Ya. Ketika seorang hakim atau ulama atau siapapun yang berijtihad memutuskan sesuatu kemudian salah, maka dia dapat satu pahala. Ya. Wa idza ijtahada tsumma asaba falahu ajrun. Kalau dia benar, maka dia dapat dua pahala. Jadi tidak ada dosa. Kita berikan pemakluman kepada mereka, namun kita tidak ikuti yang salah, kita ikuti yang benar, yang sesuai dengan dalil. Mimman lam yukhalifu ijma'as salaf, seselama dia tidak menyelisihi ijma'nya para salaf atau kesepakatan para salaf. Yang kesembilan adalah fil ummah muhaddatsuna mulhamun. Di antara hal yang perlu kita yakini juga adalah bahwasanya di antara umat ini, umat Islam itu ada orang-orang yang mereka mendapatkan ilham. Ya. Ka Umar ibn Khattab. Semisal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, qad kana yakunu ya, fil umami qablakum muhaddathun, mulhamun. Ya. Ada umat-umat sebelum kalian, di antara mereka ada yang mendapatkan ilham. Semisal siapa? Ibunya Nabi Musa. Ya, diilhamkan untuk melarung putranya di tabut di sungai. Kemudian siapa lagi? Ya. Maryam, ibundanya Nabi Isa juga mendapatkan ilham, bahkan berbicara kepada malaikat. Ya. Ini bukan nabi, tapi mereka di antara umat-umat terdahulu yang mendapatkan ilham. Ya. Bahkan hewan pun dapat ilham. Contohnya apa? Lebah, ya. Lebah juga mendapatkan ilham untuk membangun rumahnya dan lain sebagainya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakun min ummati minhum ahadun fa Umar ibn Khattab minhum. Kalaupun ada orang yang mendapatkan ilham di kalangan umatku, maka dialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mendapatkan ilham, ya. Ketika beliau mengusulkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, bagaimana kalau makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu dijadikan tempat sholat. Maka turunlah ayat wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dan ada beberapa kisah lain yang mungkin tidak perlu kita sebutkan di sini, namun itulah ya di antara bentuk ilham yang diturunkan kepada umat ini. Wa ru'ya shalihah haqqun, dan mimpi yang benar, mimpi yang baik itu benar adanya. Ya, ada orang mimpi, orang-orang soleh mimpi itu benar dan bisa kemudian menjadi kenyataan. Ya, menjadi suatu tanda. Wa hiya juz'un minan nubuwah, dan itu memang bagian dari kenabian, karena nabi itu juga mendapatkan wahyu, salah satunya di antaranya adalah melalui mimpi. Seperti misalnya Nabi Ibrahim. Ya, ketika diminta untuk menyembelih anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ya, dan seterusnya ya, ini arofil manam anni azbahuka, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih dirimu. Ini wahyu, ya. Dan itu memang salah satu di antara bentuk wahyu adalah melalui mimpi, makanya disebut sebagai juz'un minan nubuwah, ya. Wal firasah as-shadiqah haqqun, dan firasat yang benar itu juga benar adanya, nyata. Jadi firasat itu, kalau ada seorang ulama misalnya, dengan keluasan ilmunya dia mempunyai firasat, ini nanti bakal begini. Firasat itu bisa terjadi. Ya, berarti firasat itu sesuatu yang dibenarkan dalam syariat. Wa fiha karomat wa mubasyirat, dan juga adanya karomah. Ya, adanya suatu keajaiban-keajaiban yang timbul dari seorang wali, itu benar adanya, nyata. Wa mubasyirat, dan kabar-kabar gembira dari orang-orang yang terpilih itu ada, ya, itu kita yakini. Bisyarti muwafaqatiha li syara', dengan syarat semua itu harus sesuai dengan syariat. Ya, misalnya mimpi mimpi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Oh, berarti ini kalau ditakwil mimpinya kamu akan punya kesungguhan dalam membela hadis-hadis Nabi yang sahih, memberantas hadis Nabi yang dhaif misalnya. Nah, ini berarti sesuai dengan syariat. Ya, tidak mengada-adakan sesuatu. Tapi ada juga mungkin, oh, saya mimpi disuruh zikir sekian, zikir ini 1000 kali, zikir ini 1000 kali. Ya, ini tidak bertentangan dengan syariat. Ya, karena tidak ada dasarnya. Ya. Walaisat masdaran lil aqidah wala litasyri. Dan ingat, mimpi dan segala macamnya itu bukanlah sumber akidah. Ya. Kalaupun ada mimpi-mimpi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sumber akidah, itu karena Nabi menetapkannya. Seperti tadi Umar, ya. Tapi bukan mimpi ya, kalau Umar punya dapat ilham untuk menjadikan makam Umar sebagai tempat sholat, maka turunlah ayat. Nah, ini baru menjadi syariat. Tapi kalau sekedar mimpinya saja, itu tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Oh, ibadah saya dapat ilham, dapat mimpi, kata Nabi, sholat-sholat, saya mimpi ketemu Nabi, disuruh sholat ini di tiap bulan Muharram ini. Ya. Itu tidak dibenarkan. Kemudian, ada 3 poin lagi, kita coba bacakan ya semampu kita. Ya. Al-mira'u fid-din madhmumun. Yang ke-10 adalah bahwasanya perdebatan dalam agama itu tercela. Wal-mujadalah bil-husna masyru'ah. Tapi kalau diskusi dalam hal yang baik, diskusi dengan baik, maka itu disyariatkan. Jadi beda. Jidal itu artinya mira' atau jidal itu adalah terutama mira' ya, mira' adalah debat kusir, ingin menang-menangan, itu debat yang tercela. Kalau diskusi debat yang baik artinya ingin mencari kebenaran, nggak peduli yang benar Anda atau saya, pokoknya yang penting nanti kita cari yang benar. Nah, ini yang terpuji. Nah, ini yang kita harus perhatikan ya, jauhi debat, sok benar-benaran jauhi debat. Tapi kalau kita memang diskusi untuk mencari kebenaran, nah itu yang disyariatkan. Wa masahan nahyu anil khawdi fihi wajiba imtithalu dhalika. Dan ketika hadis melarang untuk tenggelam dalam perdebatan, maka wajib untuk dituruti hadis tersebut. Ya. Dalam banyak hadis dikatakan, orang yang berdebat, orang yang meninggalkan debat itu nanti akan mendapatkan tempat di surga. Ya. Fi wasatil jannah, di surga yang tengah. Itu kalau orang mau meninggalkan debat walaupun dia benar. Nah, ini berarti menunjukkan tercelanya orang yang suka berdebat. Ya. Wajibul imsak anil khawdi fima la ilma lil muslim bihi. Dan wajib juga untuk menahan diri, untuk tidak menceburkan diri ke sesuatu yang tidak dia ilmui. Yang seorang muslim tidak dapat ilmunya. Misalnya, ingin mengetahui tentang takdir Allah Subhanahu, memperdebatkan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menurunkan ilmunya kepada kita, ngapain diperdebatkan, diberdalam-dalam di situ? Enggak boleh memperdebatkan masalah takdir yang tidak ada, kita tuh enggak diturunkan ilmunya, ngapain diperdebatkan? Wa tafwidu ilmi dzalika ila alimihi subhanahu, dan kita serahkan ilmu yang memang kita tidak diberikan itu kepada yang mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ya berdebat atau berdalam-dalam dalam mendalami satu yang tidak kita ketahui dan Allah tidak turunkan dalil untuk itu. Ngapain? Tidak ada hasilnya. Malah bisa menimbulkan keraguan, bahkan nanti bisa murtad naudzubillah. Ya, jangan sampai terjadi. Yang ke-11, yajibul iltizamu biman hajil wahyi fi raddi kama yajibu fil i'tiqadi wat taqrir. Yang ke-11, di antara hal yang wajib kita yakini adalah kita wajib untuk komitmen dengan metode Al-Quran dalam membantah. Maksudnya seperti apa? Ya, sebagaimana kita mengambil Al-Quran dan Sunnah untuk masalah akidah, pala turaddul bid'ah bi bid'ah, maka tidak boleh kita membantah bid'ah dengan kebid'ahan yang lain. Misalnya bid'ah filsafat. Filsafat dimasukkan ke agama Islam. Kemudian menimbulkan bid'ah-bid'ah baru. Kemudian orang mencoba membantahnya dengan filsafat juga. Nah, ini membantah bid'ah dengan bid'ah. Ya. Maka tidak boleh yang seperti ini. Ya. Bantahlah dengan ayat Al-Quran dan hadis. Jadikanlah orang itu yakin dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Bukan dengan malah membantah bid'ah dengan bid'ah. Wala yuqabal at-tafrid bil ghuluwi walal aks. Dan tidak boleh ya menandingi perbuatan yang meremehkan dengan perbuatan yang berlebih-lebihan atau sebaliknya. Contoh, perbuatan berlebihan misalnya tindakan terorisme. Ya. Kemudian orang menanggapinya dengan sesuatu yang juga ekstrim. Ya, di sini ekstrim terorisme, di sini ekstrim malah menganggap bahwa oh setiap yang berjenggot, setiap yang cingkrang, setiap yang ini teroris. Nah, ini berarti tanggapan yang sama-sama di kutub yang berseberangan, tidak benar. Kalau misalnya ada satu yang ekstrim, maka dikembalikan ke tengah, gitu ya. Yang bermasalah itu apa? Pemahamannya, bukan penampilan, bukan yang lainnya. Jadi seperti itu. Atau sebaliknya, ada misalnya maksiat, kemaksiatan di mana-mana, ya. Kemudian orang mau menandingi atau mengalahkan kemaksiatan itu dengan perbuatan ekstrim, dengan pemboman, dengan pembunuhan. Ini juga menanggapi sesuatu dengan sesuatu yang lain yang dikutub yang ekstrim yang berseberangan. Ini juga tidak boleh. Semua dikembalikan ke tengah. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Yang terakhir adalah ya, kullu muhdatsatin fid din bid'atun. Semua hal yang baru diada-adakan dalam agama, sekali lagi dalam agama itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Ini sudah jelas ya. Jangan mengada-adakan sesuatu yang tidak berasal dari agama diada-adakan. Nah, ini akan tempatnya adalah di neraka. Nah, barangkali itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah waktu yang tersisa akan kita gunakan untuk tanya jawab. Dan insya Allah besok pertemuan mendatang kita akan membahas subbab yang ketiga tentang syahadat la ilaha illallah. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah ada beberapa pertanyaan ya. Yang masuk Ustaz. Ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman saya ini yang masih di golongan jamaah LDXX sudah meninggalkan dapukannya dan sekarang menjadi rukyah biasa dan masih mengikuti pengajiannya dan juga masih berkeyakinan bahwa kalau melepas tali biatnya itu katanya Islamnya tidak sah. Lalu bagaimana hukum ibadahnya itu ya Ustaz? Sudah lepas dari? Bai'at. Enggak, yang pertama tadi katanya dia sudah, katanya sudah lepas dari LDXX. Masih Ustaz. Oh masih? Masih. Oh masih ya. Baik. Terkait dengan ada satu firqoh, ada satu sekte yang masih eksis di Indonesia, ya, yang tadi disebutkan, ya, maka tentu ini adalah kesalahan dalam beragama, ya, karena itu merupakan sikap ekstrim, ya, yang mereka lakukan itu ekstrim, ya, karena tidak ada dasarnya, ya, bayat itu. Bayat yang mereka lakukan tidak ada dasarnya. Karena namanya bayat, seorang pemimpin itu dia harus punya wilayah. Dia harus punya kekuasaan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Minhajus Sunnah mengatakan, ya, bahwasanya yang namanya pemimpin itu pasti punya kekuasaan, punya wilayah. Wilayah itu artinya kalau dalam bahasa Arab artinya kekuasaan. Ya. Maka orang yang tidak punya kekuasaan, maka dia tidak dibayat. Ini dalam rangka beliau membantah orang-orang Syiah. Bahwasanya kita berbeda dengan Imam Fulan. Imam ini aja tidak punya kekuasaan. Tidak punya wilayah tempat dia berkuasa. Tidak bisa menyuruh orang. Tidak punya tentara dan lain sebagainya. Maka bayat yang dilakukan kepada imam-imam yang seperti ini adalah bayat yang bid'ah dan tidak sah. Ya, karena diberikan kepada orang yang tidak layak menerima bayat. Dan yang kedua juga diberikan kepada orang yang tidak tepat. Karena yang berkuasa ada dan muslim di negara ini. Ya, maka berikan bayat kepada yang memang mempunyai kekuasaan. Maka dia salah dalam dua hal ini ya. Salah dalam yang pertama dia memang tidak berhak mendapatkan bayat, yang kedua dia malah tidak berhak bayat kepada yang berhak mendapatkannya yaitu pemimpin negeri ini, yaitu presiden kita, ya. Jadi Ketika dia masih demikian, ya terus kita nasihati, semoga apa kita jadi kita diskusi ya, kita diskusi bahwa ya yang seperti itu tentu keliru. Ya kita punya ulama rujukan, ya ulama rujukan Anda siapa? Ya, kita bandingkan. Oh saya mengaku Imam Syafi'i sebagai rujukan, ayo kita buka kitab Imam Syafi'i. Saya mengakui Ibnu Taimiyah, ayo kita buka kitabnya Ibnu Taimiyah. Saya mengakui Syekh Muhammad Abdul Wahab, kita buka. Kita lihat seperti apa. Ya, dalam bayat itu seperti apa. Ya. Nah, kalau misalnya Anda mengakui mereka sebagai ulama, Anda harus juga lihat ini loh mereka bilang seperti ini sehingga dengan itu semoga dia bisa kembali ke jalan yang benar. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana cara meneguhkan keimanan dan kesabaran dengan berpasrah pada segala takdir? Barakallahu fiik. Ya, tentu di antara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah meyakini kemahaadilan Allah Subhanahu Wa Taala, kemahabijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah itu maha alim, maha mengetahui yang baik maupun yang buruk. Ya, maha adil, ya, yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, jadi kalau kita yakin bahwasanya Allah itu maha adil, maka kita tidak akan pernah protes dengan takdir yang Allah tetapkan bagi kita. Ya. Tapi kalau kita malah kemudian merasa, aduh kok gak adil, itu hati-hati. Gak adil ini kita tujukan kepada siapa? Kalau kepada orang, orang bisa jadi tidak adil. Tapi kalau takdir itu yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita merasa hidup ini tidak adil, hati-hati. Yang Anda sedang celah, itu adalah yang maha menetapkan takdir dengan adil, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, pastikan kita yakin bahwasanya Allah itu adil dan pastikan bahwasanya semua hal itu nanti akan ada balasan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setiap ya kita lihat di antara keindahan agama Islam adalah setiap penderitaan yang dialami itu akan ada pahalanya ketika kita sabar. Itu saja satu dulu. Ya, setiap penderitaan yang dialami Islam, walaupun hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menusuk seorang mukmin pun itu akan menghapus dosanya, menaikkan derajatnya. Ya. Maka orang yang barangkali dalam kehidupan dunia sering mengalami cobaan atau kurang sampai dia mungkin kurang bersabar, dia harus ingat bahwasanya saking adilnya Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu akan ada ganjarannya, akan ada gantinya. Ya. Nah, semoga dengan kita meyakini yang tadi bahwasanya Allah itu maha adil, Allah itu maha baik. Ya, Allah itu akan mengganti semua yang kita derita ini. Kalau kita sabar, maka semoga dengan itu Allah berikan kesabaran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam keberkahan. Amin. Bagaimana jika seseorang yang Masya Allah sedekahnya banyak, renovasi masjid dan musholah di beberapa tempat dan insya Allah terus berlanjut, akhlak terhadap istri Masya Allah dermawan, niat beliau beramal baik untuk akhirat, namun belum paham akidah dan tauhid secara istilah maupun penjelasan dari ustadz ataupun kajian, intinya berbuat baik dan beramal untuk akhirat. Mohon pendapat ustadz, bagaimana saya sebagai kerabat dalam kurung istri beliau, kadang pengen diskusi dengan beliau, khawatir beliau marah karena pernah ngendiko gak ngerti sunnah, yang penting beramal baik. Yeah. Baik, orang yang seperti ini sudah punya modal ya dalam dirinya, dia punya ghirah, punya semangat ya dalam beragama. Ya, tinggal bagaimana ya hal-hal yang masih kurang dari dirinya itu disempurnakan. Ya, tapi itu jangan salah ya, orang yang sudah mengenal sunnah, ketika dia tidak beramal dengan ilmunya, maka masih lebih baik orang ini. Sekali lagi saya katakan, boleh jadi orang ini lebih baik daripada orang yang sudah ngaji, sunnah tahu. Tapi dia tidak mengamalkan. Udah tahu keutamaan sedekah, enggak sedekah. Udah tahu keutamaan sholat jamaah di masjid, enggak jamaah di masjid misalnya. Kecuali dalam kondisi pandemi ya. Misalnya di luar pandemi dia malas ke masjid. Ya. Udah tahu ini sunnah, dia enggak jalankan. Nah ini boleh jadi yang fulan yang belum pernah ngaji sunnah lebih baik. Ya. Bisa jadi dia lebih utama di sisi Allah karena semangatnya dalam beragama, ya. Dan yang penting, ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan mengetahui detail dari agama ini, tapi mengetahui intinya. Ya, artinya apa? Kita mempelajari tauhid supaya apa? Tidak terjerumus dalam syirik. Kita mempelajari sunnah supaya tidak terjerumus dalam bid'ah. Kita mempelajari halal haram supaya tidak terjerumus dalam yang haram. Ya, maka selama si fulan ini tidak apa, walaupun dia tidak belajar kitab tauhid, tidak belajar usul salasah, tidak belajar ini dan itu yang biasa kita pelajari, namun dia tidak melakukan syirik. Ya, dia ibadah, dia ikhlas untuk Allah. Ya, kemudian dia apa? Tidak juga melakukan bid'ah misalnya, ya. Maka dia tidak masalah, ya. Dia boleh jadi lebih baik daripada kita. Ya. Tapi kalau dia memang karena dia enggak tahu kemudian dia terjerumus dalam sebagian syirik misalnya, dia dia mungkin masih meyakini masang sesuatu sebagai apa ya namanya? Jimat ya. Mungkin kaligrafi atau apa, itu bisa mendatangkan keberuntungan misalnya, atau misalnya masih melakukan amal-amal bid'ah yang bid'ah-bid'ah yang kecil, ya ini pelan-pelan, ya bukan kita harus ngajak dia ngaji harus seperti kita banget, itu enggak, tapi kita bisa berikan nasihat satu demi satu pelan-pelan, maka selama itu masuk maka itulah yang lebih baik daripada memaksa dia untuk harus ngaji seperti kita. Ya, maka yang penting adalah nasihat itu bisa masuk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oh ya, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pembahasan pertemuan beberapa minggu yang lalu tentang fitnah kematian, ya. Yang mana setan akan sangat semangat menggoda manusia dalam keburukan. Betul. Saya bertanya, apakah setan juga mengetahui dan punya keyakinan kuat bahwa manusia itu hendak segera mati, atau setiap setan melihat orang yang terbaring sakit dan yang semisalnya di situkah yang selalu pasti menggoda walaupun tanpa tahu ajalnya orang tersebut? Jazakallahu khairan. Ya. Jawabannya adalah bahwa setan tidak mengetahui kapan seorang itu akan meninggal. Ya, tidak ada yang tahu. Bahkan ketika Nabi Sulaiman ya itu mengawasi para pekerjanya dari kalangan jin, ya. Jin enggak ada yang tahu kalau Sulaiman sudah meninggal. Yang menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman meninggal adalah rayap yang memakan tongkatnya sehingga Sulaiman jatuh. Jadi tidak ada ya jin setan yang bisa mengetahui kapan seorang itu wafat. Tapi setan itu memang kerjaannya itu senantiasa dan terus tidak pernah berhenti untuk menggoda manusia. Ya, dengan cara apapun yang dia bisa. Ya, maka semangat dia ketika mendapati orang sakaratul maut, dia juga bukan berarti dia tahu dia akan mati. Tapi dia juga sama seperti manusia yang menduga si fulan ini akan mati. Sudah sakarat, sudah lemah, sudah mau mati. Jadi bukan mengetahui, boleh jadi dia enggak jadi mati juga bisa jadi. Ya, artinya setan sama dengan kita sebagai makhluk Allah, tidak mengetahui hal yang gaib, tidak mengetahui kapan dia mati, tapi melihat dari tanda-tanda. Nah, kalau kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim melihat tanda-tandanya, apa yang kita lakukan? Mentalqin. Ya, mentalqin, mengajari la ilaha illallah. Nah, kalau setan kerjanya bukan mentalqin. Ya, mungkin mentalqin tapi talqin yang lain, ya. Membisikkan bahwa saya, aduh, kamu itu nanti menemui Allah, Allah enggak akan mengampunimu. Udah kamu enggak usah ini. Enggak usah bilang la ilaha illallah segala. Enggak, Allah pasti, Allah kamu tuh banyak dosa, Allah tuh enggak akan mengampunimu, anu-anu. Dia akan menggoda hal yang lain. Ya, maka tugas kita sebagai seorang muslim yang mendapati orang yang mau meninggal ya adalah apa namanya? Mentalkin dia, membimbing dia supaya dia selamat ya, biiznillah dari godaan setan yang juga ikut menggoda dia ketika dia menjelang wafat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Safar. Hukumnya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, apakah boleh wanita bersafar namun beda mobil dan beberapa waktu keberangkatan bedanya 1-3 jam dengan mahram namun tujuannya sama? Beda mobil. Iya, Ustaz. Tapi beriringan gitu mungkin ya. Atau beda jarak juga. Statusnya sama ya dengan orang yang atau dengan muslimah yang sendirian. Karena tujuannya, karena disebutkan di situ ma'aha, illa wa ma'aha dzu mahramin, kecuali bersama dia ada mahram, karena tujuan mahram itu melindungi dia. Nah, kalau misalnya sama-sama sampai di tempat tujuan tapi berselisih 2 jam 3 jam ya, ketika dia jalan ya tetap sendirian namanya. Ya, maka yang seperti ini jangan. Kalau iring-iringan wallahu taala mungkin masih bisa. Ya, iring-iringan berarti bisa saling melihat, ya kan? Melindungi dia. Tapi kalau sudah beda ya itu namanya sudah sendiri-sendiri walaupun sama-sama ke tempat yang sama. Wallahu alam bisawab. Tanya berikutnya, Ustaz. Ya. Saya dan suami kan habis hijrah dari riba. Terus sekarang ayah saya berbeda sikapnya terhadap suami saya dan lebih cenderung tidak menghargai sampai mengolok-olok dan bicara kasar. Di mana kami sudah pernah mengingatkan tentang riba dan ortu saya masih sering percaya hal-hal syirik. Bagaimana cara mengingatkannya ya? Ya, mengingatkan orang tua tidak sama dengan mengingatkan anak atau mengingatkan teman, ya. Perlu kesabaran yang lebih ekstra, ekstra dan ekstra. Ya. Dan ya kita mungkin masing-masing kita sudah mengalaminya, sebagian kita, ya, bagaimana orang tua itu semakin tua semakin seperti anak-anak, seperti bayi maksud saya, ya, bukan seperti anak-anak lagi tapi seperti bayi, lebih ngotot, lebih ngeyel karena dia mungkin merasa punya asam, apa, makan asam garam dan lain sebagainya. Maka memang kesabaran yang dituntut dalam hal ini. Ya, memang ketika saya mengatakan sabar, memang itu di lidah saya mudah. Tapi memang itulah yang harus dilakukan. Ya, kan tidak ada cara lain selain sabar dalam membimbing, mendidik orang tua. Tapi perlu diperhatikan juga tentang cara. Ya, tadi saya katakan caranya nggak sama dengan kita ke anak kita atau ke teman atau ke yang lain. Ya, orang tua itu dia butuh satu figur yang dia percaya, yang dia anut. Ya. Kalau cuma kita ini lo bocah kecil ngapain, ya, dianggap nggak pantas menasihati kita sebagai orang tua. Tapi kita datangkan orang yang memang dipercaya. Kalau memang ada, ya semoga ada, ya, semoga ada satu tokoh, kiai atau ustadz, ya, atau siapa yang memang paling tidak dihormati oleh orang tua kita. Kemudian dia kita mintai tolong, ya. Dan itu nggak harus kemudian didatangkan ceramahin, enggak, ya, pakai strategi misalnya nanti, ya, kalau nanti strateginya gini aja, nanti pas berkunjung biasa atau apa ngobrol-ngobrol nyambung ke situ, nah gitu, nyambungnya juga harus halus, nah, harus smooth gitu, ya, masuk ke topik dengan tidak terlalu kasar gitu, ya, sehingga masuk di situ pembahasan diskusi. Nah, sehingga kita tinggal nonton. Ya, karena biasanya begitu orang tua, biasanya sebagian orang tua itu enggak percaya sama anaknya. Anaknya itu lebih muda dari dia, lu tahu apa gitu kan. Tapi kalau didatangkan orang yang paling tidak selevel atau bisa jadi lebih tinggi, maka semoga dengan itu dia bisa paling tidak melunak lah. Paling tidak melunak. Kalaupun dia enggak berubah, ya melunak saja sudah merupakan perubahan yang harus kita syukuri, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya ada tulisan nama Allah dan nama Rasulullah di pintu? Apakah termasuk syirik? Jazakallahu khairan. Kalau dibilang syirik tidak sampai kepada derajat syirik, ya. Tapi itu suatu hal yang tidak ada dasarnya, ya. Dan itu seolah-olah menyandingkan antara Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan ketika ada beberapa utusan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan masya Allah wa syi'ta, ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menanggapi dengan mengatakan ataja'alani lillahi niddan, apakah kau hendak menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bal qawlu masya Allah thumma atau thumma syita atau awqama qala atau perkataan beliau yang lain. Intinya jangan mengatakan sesuatu yang seolah-olah menyandingkan antara Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan misalnya apa yang kau kehendaki, apa yang Allah kehendaki dan juga engkau kehendaki, seolah-olah kehendak Allah dan kehendak Nabi itu sejajar, padahal tidak. Makanya Nabi mengingkari hal ini. Maka ini bisa kita kiaskan, ya, juga dalam masalah misalnya memajang gambar, memajang tulisan ya, Allah dan Muhammad, jajaran gitu ya. Nah, ini bisa menimbulkan asumsi bahwa lo keduanya ini sejajar, padahal tidak. Muhammad itu abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan utusannya. Ya, maka jangan disejajarkan. Ya. Adapun misalnya nih di pintu tapi tidak sejajar, ya itu juga masih juga sebaiknya dihindari karena itu tidak tidak ada dasarnya, tidak ada apa ya contohnya dari para salafus soleh yang seperti itu, dan dikhawatirkan dia meyakini bahwasanya itu bisa mendatangkan keberuntungan padahal tidak ada dasarnya. Ini jatuhnya kepada bid'ah nanti. Bid'ah dalam masalah keyakinan. Ya, jadi sebaiknya dihindari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Baik, mungkin itu saja yang kita bahas pada sore hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.